tetapi Al-Quran menceritakan tentang bagaimana ya Qarun yang Allah bagi keistimewaan tetapi kufur dan akhirnya Allah tenggelamkan. Peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS bagi Israel akan berlaku pada zaman Nabi Muhammad. Di mana buktinya? Hadis yang kita baca. Cerita bagaimana ya akan ada satu kumpulan tentera yang menyerang Kaabah. Akan menyerang. Belum sampai di Kaabah, satu kawasan dipanggil Baidah. Ya, kata para ulama, Baidah ini merupakan satu kawasan lapang. Ada kata nama tempat. Ya. Ada yang kata nama tempat. Ada yang mengatakan ini adalah satu kawasan lapang di mana-mana pun boleh berlaku. Ya. Kalau tuan-tuan biasa ke Madinah, di Madinah lebih kurang 20 km daripada Madinah ada satu kawasan dia dipanggil Jabal Maghnatis. Ya. Bukit Meknek tuan-tuan. Ya. Kebanyakan orang iktikaf duduk dalam apa dalam barzah. Tapi ada kumpulan manusia yang kadang-kadang lebih suka nak pergi sana. Melihat ya satu tempat yang kita panggil ajaib. Sebab apa? Sebab Abu Rida apa ni kenderaan itu di apa kita freekan dia ya dia bas itu dan kita naik maka bas itu boleh bergerak sendiri ya dengan kelajuan yang sangat sangat apa kita panggil ya maksimum lah maknanya boleh sampai 100 km saja ya ini bukan kita kata dongeng tapi kita lihat sendiri dengan mata kepala kita tapi nak bagi tahu tempat yang dipanggil sebagai Bukit Magnet ini ya Magnetic Hill ni adalah merupakan kawasan yang disebut oleh para ulama di Madinah sebagai kawasan Jin, Bukit Jin. Kita panggil Bukit Magnet. Ya. Dan rupanya Bukit Magnet ini kalau kita tengok dalam kalau tuan-tuan Google, ya. Tuan-tuan akan melihat bahawa sebenarnya dalam dunia ni ada beberapa tempat, ada di California, ya, ada di Korea Selatan, ada di Jepun, termasuk lagi Arab Saudi, di satu tempat dia panggil Baidah. Adakah ini kawasan yang disebut dalam hadis? Wallahu a'lam. Para ulama apa ni muhaddisin tidak menyatakan secara spesifik sama ada inikah kawasan ini. Cuma dalam bahasa Arab bila disebut Baidah minal ardi maknanya satu kawasan lapang, kawasan gurun. Mereka ditenggelamkan. Bila mereka ditenggelamkan, maka semua yang duduk dalam kawasan tersebut, ya, sama ada orang baik ataupun orang jahat, semua tenggelam sama juga. Ya. Sebab apa? Sebab bila Allah datangkan musibah, orang jahat kena, orang baik pun kena. Ya. Sebab itu dalam Al-Quran Allah menyebut auzubillahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Kalau boleh saya terjemahkan Allah sebut takutlah oleh kamu akan musibah ya la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah yang bukan menimpa kepada orang zalim saja ya tetapi ia menimpa kepada keseluruhan umat. Kalau dalam konteks kita di Malaysia apabila ya bangunan Highland Tower tu runtuh tuan ya surau ada di situ, pengajian agama ada di situ, ustaz-ustaz kita pun sebagai mengajar di situ. Tetapi bila Allah runtuhkan, semua yang berada di situ mati. Ya, melainkan orang yang Allah takdirkan hidup lebih lama lah. Orang yang solat pun kena, orang yang tak solat pun kena. Bila Allah datangkan banjir kepada sesuatu tempat, orang yang beriman pun kena, orang yang tak beriman pun kena. Tsunami sebagai contoh. Ya, di Aceh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa menyelamatkan sesuatu tempat. Allah boleh selamatkan Baitul Rahman. Itu nak tunjukkan bukti kekuasaan Allah. Tetapi Allah nak bagi tahu bahawasanya pondok, madrasah, universiti, ya, tempat para ulama berdiskusi pun Allah jatuh, Allah kenakan juga musibah tsunami. Orang yang beriman baik ataupun orang yang jahat semua kena. Sama seperti mana kisah yang akan berlaku ini, seperti mana kata Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahawasanya apabila Allah datangkan, ya, bumi terbelah, mereka yang duduk bersama dengan kumpulan tadi semua mati. Apabila begitu, kata Aisyah, Aisyah tanya. Sebab Aisyah ni seorang wanita yang pintar, ya, yang bijak. Di kalangan para isteri Nabi, Aisyah merupakan salah seorang yang paling banyak menghafal hadis, ya. Ada lebih kurang 2,200 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dalam senarai para perawi hadis, dia duduk tempat yang keempat. Nombor satu, Abi Hurairah, ya, dengan 5,200 lebih hadis. Yang kedua, Abdullah Ibn Umar, 2,600 lebih. Nombor tiga, ya, adalah Abdullah, adalah Anas bin Malik, ya, 2,800. Nombor empat, seorang wanita, namanya Aisyah, isteri Nabi. Ya. Dan kelebihan beliau ialah kerana beliau ini merupakan salah seorang daripada isteri sahabat yang besar, ya, anak pada Abu Bakar. Jadi maknanya banyak perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dia tahu. Sebab itu apabila ya, para sahabat, sahabiat, ya, nak tanya persoalan tentang haid dan nifas. Ya, bila mereka ada masalah haid dan nifas, mereka malu nak bertanya kepada Nabi. Ya. Takkan mereka tanya kepada Abi Hurairah. sudah tentu mereka tanya kepada Aisyah. Ya, sebab itu Nabi antara hikmah baginda berkahwin lebih daripada seorang ialah supaya setiap sesuatu yang berlaku dalam kehidupan baginda itu dirakamkan, ya, diceritakan oleh isteri-isteri baginda, termasuklah Ummu Salamah, Ummu Habibah, ya, Zainab binti Jahsyin dan seumpamanya. Jadi Aisyah bila dengar cerita tadi, dia kata, "Ya Rasulullah," katanya, "Wahai Rasulullah." Ha, jadi Aisyah ni tuan-tuan, ya, dia isteri yang paling Nabi sayang. Tetapi dari segi hormat dia dengan Nabi, ya, dia tak panggil Muhammad, tidak. Ya. Wahab orang Arab, perempuan ataupun isteri dia, bila dia panggil suami, dia panggil dengan nama. Ya. Ha, macam masyarakat kita mungkin kita panggil apa? Ya. Ha, tapi kekanda ke, ya, kalau lebih ni lagi lah, ya, lebih beradab lagi. Tetapi orang Arab biasa dia panggil nama. Kalau suami dia nama Muhammad, dia panggil Muhammad. Bukan kita kata tidak ada adab, tapi itu budaya, kebiasaan mereka. Ya. Tetapi Aisyah tidak memanggil suaminya dengan nama Muhammad, tidak. Aisyah panggil Ya Rasulullah. Kalau Aisyah panggil Ya Muhammad pun, ya, bukan menyebabkan Nabi marah dah. Sebab itu nama yang memang dibagi oleh ayah, mak ayah Nabi kepada Nabi, boleh, tidak ada masalah. Tetapi hormatnya Aisyah kepada Rasulullah, tetap panggil Wahai Rasulullah, Ya Rasulullah. Nabi panggil dia Humairah, ya. Biasa saya tengok kadang-kadang kita namakan anak kita Humairah, bukan Humairah sudah. Humairah, kalau Humairah diambil daripada perkataan Himar. Himar makna keldai, tuan-tuan. Jadi Humairah maknanya keldai betina kecil, mana anak keldai betina, ya. Nama-nama ni jangan buat main. Sebab apa? Nama ni adalah doa, ya. Tuan-tuan ingat, saya keluar sekejap, ya, kisah bagaimana seorang anak, ya, mendurhaka kepada ayahnya. Ayahnya datang pergi jumpa Sayyidina Umar. Datang jumpa Umar, dia kata, "Ya Amir al-Mu'minin, ha, wahai ketua kepada orang yang beriman, anak saya ini durhaka," dia kata. "Saya suruh dia buat sesuatu, dia tak nak dengar dekat saya." Ya. Jadi pendek cerita, Umar apabila mendengar daripada bapak tersebut, Umar tidak buat keputusan terus. Sebab Umar ni seorang khalifah yang adil. Umar akan dengar daripada dua-dua belah pihak. Ya. Jadi dia pun panggil anak dia dalam situasi yang lain lah. Jadi bila panggil anak dia, maka dia tanya, "Betul kamu durhaka kepada ayah kamu?" Budak tu kata, "Ya, sebenarnya ayah saya yang durhaka kepada saya." Terkejut Umar. Macam mana, ya, bapak boleh durhaka kepada anak, anak durhaka kepada ayah tu biasa, tuan-tuan. Tapi ayah durhaka kepada anak. Kata Umar, "Bagaimana, ya? Kaifa yakunu hadza?" Maknanya macam mana benda ni? Ya, cerita macam mana menyebabkan boleh bapak kamu pula jadi durhaka kepada kamu? Kata anak tadi, ya, ketika dia mencari seorang perempuan untuk meletakkan apa ni kita panggil dia punya apa, dia punya benih dia, ya, maka dia mencari perempuan yang berakhlak tak elok, akhlak buruk. Dia cari perempuan, maknanya mak pada budak ni, dia cari wanita yang tidak berakhlak baik. Yang kedua, apabila aku dilahirkan, dia memberi aku nama yang buruk, dia kata. Nama tak elok, tuan-tuan, ya, kena bagi nama yang baik, ya. Sebab jangan kita menyangka semua nama dalam Quran tu nama baik-baik. Fir'aun berapa kali Allah sebut dalam Quran, ya. Nasib baik tak ada orang nama Muhammad Fir'aun belum pernah dengar lagi, ya. Jadi kena bagi nama yang baik-baik. Tapi kadang-kadang kita salah pilih. Ada orang nama Syarrul Bariyah. Betul tak, tuan-tuan, ya? Syarrul Bariyah. Memang Quran sebut dalam surah apa? Dalam surah apa? Surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru kan min ahli kitab sababin. Yang elok ialah Khairul Bariyah. Ah, itu yang baik. Khairul Bariyah. Khair maknanya sebaik-baik. Bariyah makna makhluk. Khairul Bariyah makhluk yang sebaik-baik makhluk. Kalau Syarrul Bariyah seburuk-buruk makhluk. Kita nama ke anak kita. Ya, cuba kita bayang. Memang nama dalam Quran. Tetapi bukan semua nama dalam Quran itu membawa apa kita panggil, ya, membawa apa ni, konotasi yang positif, tidak. Sebab Quran menggabungkan cerita-cerita yang baik sebagai pengajaran kepada umat manusia dan juga cerita-cerita teladan, kisah-kisah, ya, keluarga, pasangan suami isteri yang jahat. Quran cerita pasangan suami isteri yang baik, kisah Nabi Ibrahim dan isteri, ya, kisah Nabi Zakaria dan isteri. Tapi Quran juga membawa cerita yang menunjukkan ada juga pasangan yang tak baik. Siapa dia? Abu Lahab dan isteri. Quran sebut, ya. Juga bagaimana Allah ceritakan kisah seorang suami yang menjadi musuh Allah, mengaku sebagai Tuhan, tetapi isterinya beriman. Siapa dia? Asma, siapa nama dia? Asiyah binti Muzahir. Wanita yang beriman dengan agama Musa alaihissalam walaupun suaminya adalah musuh, ya, nombor satu kita kata. Ada suami yang beriman. Siapa dia? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi isterinya tidak terbenar. dua-duanya kufur dengan mereka. Maknanya Quran memberikan contoh yang pelbagai. Sebab itu bila kita baca Quran, kena baca terjemahan, kena melihat tafsir, supaya kita dapat mengambil iktibar ya, daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, ya. Balik pada apa yang kita nak sebut ya. Apabila Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya. Kata Aisyah, kaifa yukhsafu, bagaimana boleh ditenggelamkan ya, bi awwalihim wa akhirihim. Golongan tadi tu kalau katalah ada 20 ribu orang daripada depan sampailah ke belakang, semuanya Allah tenggelamkan dalam tanah, dalam perut bumi. Kata Aisyah, wa fihim, sedangkan di kalangan mereka itu ada orang yang pergi ke Mekah ni untuk berniaga, disebut sebagai aswak ya, plural bagi perkataan suq. Suq mana pasar. Bila disebut aswak, kata para ulama tafsir, kata para ulama hadis ini menunjuk kepada makna ada orang pergi Mekah sebab dia kata semua tempat lain dah pergi dah ya, London dah pergi, Afrika dah pergi, semua tempat dah tak ada tempat nak pergi lagi ya. Orang ajak pergi Mekah, pergi jugalah ya. Tapi sampai di Mekah, orang buat, orang bawa, orang sa'i dan sebagainya, dia sibuk beli barang dia, tuan-tuan. Ya, sibuk beli. Kapet-kapet pun diangkut dia balik ke Malaysia, tuan-tuan. Ya. Jadi, nasib baiklah kita kata apa ni? Saudi Air atau Malaysia Airline tetapkan tak boleh lebih daripada 20 kilogram. Ya, kalau tidak habis diangkut semua. Nak cerita pada tuan-tuan, orang datang ke Mekah sama ada umrah atau haji, datang dengan pelbagai niat. Ya, ada orang pergi sekadar nak cari jodoh, ada juga. Ya. Dia berdoa di atas Jabal Rahmah tu, minta Allah bagi dia jodoh, akhirnya jumpa. Allah boleh memperkenankan jodoh kalau orang tak ya? Kemudian kita nak sebut bahawasanya mereka ni datang untuk beli barang, maka mereka ini juga ditenggelamkan oleh Allah. Waman laysa minhum, dan sebahagian daripada mereka ini tak masuk pun, kebetulan naik flight yang sama. Kalau kita bayangkan ya, yang saya bagi gambaran, mereka pergi naik satu flight. Satu flight bukannya 30 orang naik ya? Tak kurang daripada 400 orang naik. Dalam 400 orang itu ada 200 orang yang jahat, maksudnya yang nak musnahkan Kaabah. Ada 200 lagi yang baik. Tetapi bila Allah jatuhkan kapal terbang tersebut, Allah benamkan mereka dalam perut bumi, Allah matikan semua. Maknanya tidak ada yang selamat. Ya. Qala yuksafu bi awwalihim wa akhirihim suma yub'atsuna ala alaniyatihim. Ya, kata Nabi, memang mereka semua dimatikan, dimasukkan dalam perut bumi. Tetapi ketahuilah ya, Allah akan membangkitkan mereka berdasarkan pada niat masing-masing. Maknanya kalau dalam kapal terbang tu yang pergi itu ikhlas semata-mata kerana Allah, walaupun dia mati dalam keadaan yang sama, tetapi bila Allah bangkitkan di mahsyar besok, dia akan bangun dengan kumpulan orang-orang yang baik. Kalau niatnya jahat, sama orang jahat lah ya. Sebab itu kata Aisyah, kita tidak boleh menentukan hukum berdasar kepada cara kematian seseorang. Ya, tuan-tuan, ada orang yang kita kata ulama besar, orang alim, hafal Al-Quran, tiba-tiba mati dalam keadaan terfitnah. Ya. Dan orang pun buat telahan, orang kata dia ni beginilah, dia ni begitulah, macam-macam orang buat telahan. Adakah boleh kita buat telahan? Boleh. Tapi hakikat sebenarnya hanya Allah yang Maha Tahu. Ya. Nah, sebab itu kita tidak boleh buat judgement terhadap kematian seseorang. Ya. Kita tengok bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan sakratul maut. Tuan-tuan, sakratul maut ini kena pada semua orang. Ya, kepada orang besar, orang kecil, sultan ke dia, menteri besar ke dia, ya. Apa ni? Setiausaha kerajaan negeri ke dia atau siapa saja, tuan-tuan, semua kena. Ya. Penyapu sampah ke, engineer ke, sebagainya, semua kena. Sebab tuan-tuan, sebab apabila Allah jadikan kematian, Allah jadikan juga sakratul maut. Sakratul maut ini kena pada semua pihak, ya. Azan tuan-tuan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba. Hati sayyidina Muhammad dan juga sekadar tawar padilah usaha wa kata kita nabi yang terhadap yang Allah mahawal mahawal yang terhadap dengan cara itu. Nah, balik pada perbincangan kita tadi, apa pelajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Yang pertama, Syekh Mustafa Al-Bura ini, ya, apa ini, yang mensyarahkan kitab ini menyebut bahawasanya amal seseorang manusia itu dinilai berdasar kepada tujuan. Apa tujuan? Ya, apabila dia datang ke apa satu tempat itu, dia datang ke masjid, datang ke surau. Apa tujuan dia sebenarnya? Adakah datang ke surau masjid itu untuk kita kata mengambil sedikit sebanyak manfaat ilmu daripada majlis ilmu yang diadakan. Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Dia datang itu kerana dia nak datang solat berjamaah, nak dapat pahala berjamaah. Ya, 27 kali ganda lebih baik daripada sembahyang bersendirian. Alhamdulillah. Ya. Tapi mungkin ada yang datang itu kita kata semata-mata kerana tak ada tempat lain lagi. Ya. Dia kata tak ada tempat lain, semua tempat penuh. Nak makan pun restoran penuh, dia kata. Ya. Jadi oleh kerana tak ada tempat lain nak pergi, datang surau, dia kata. Jadi kemungkinan begitu. Ya. Jadi amal manusia, nilaiannya di sisi Allah berdasar kepada niatnya. Ingat zaman Nabi bagaimana ada yang berhijrah kerana nak berkahwin dengan seorang wanita. Ya. Yang disebut sebagai Ummu Qais. Ummu Qais ni seorang wanita yang cantik. Allah bagi dia parah rupa yang cantik. Dia orang Mekah. Dia beriman dengan Rasulullah. Ya. Apabila Nabi menyuruh para sahabat untuk berhijrah, ya, Allah bagi lampu hijau, green light untuk para sahabat berhijrah. Pada ketika itu Ummu Qais nak berhijrah. Ya. Ada seorang lelaki yang tidak disebut namanya. Ya. Dia mahu berhijrah bersama dengan Ummu Qais. Tapi tujuan dia berhijrah ialah kerana semata-mata cintakan Ummu Qais. Dia bimbang kalau Ummu Qais pergi ke Madinah, Ummu Qais jumpa dengan lelaki lain, maka terlepas dia. Maka oleh kerana itu dia hijrah juga. Tapi hijrahnya adalah kerana wanita yang dia nak kahwin. Ya? Kalau hijratuhu lillahi ta'ala, ya, maka pahalanya adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hijrahnya itu ya, limra'atin yankihuha, untuk seorang wanita yang dia nak kahwin dengan perempuan tersebut, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pahala hijrah itu berasal kepada niat dia. Jadi maknanya niat ini mainkan peranan penting. Kalau tuan-tuan masih ingat, ya, tazkirah Jumaat dari bagi pada hari Jumaat yang lalu, kisah muwaffaq, kalau tuan-tuan masih ingat kan, seorang yang tidak pergi haji, ya, niat nak pergi haji, nama dah naik, ya, nama dah naik, pasport dah buat, ya, manager itu dah injek, ya, semualah dah buat persediaan untuk pergi. Tetapi apabila dia ditemukan dengan seorang ibu yang menjaga anak yatim, ya, yang makan bangkai tuan-tuan, disebabkan lapar tidak ada makanan, maka akhirnya dia bagi duit 300 dirham kepada perempuan tadi. Dia akhirnya membatalkan niatnya untuk pergi haji. Akhirnya dialah rupanya yang dipilih oleh Allah untuk mendapat haji mabrur. Dan mabrurnya haji beliau itu, ya, terkesan pada orang lain. Mana tempiasnya kena pada orang lain. Walaupun orang lain pahala taklah sebesar dia, tapi dapat juga tempias mabrur lah tuan-tuan. Ya, mana kalau hujan tu, kalau tak kuyuk pun paling kurang basah juga disebabkan tempias. Ya. Ha, jadi ini analogi kalau kita boleh buat gambaran bagaimana niat itu sangat penting. Niat ini hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Sebab itu manusia boleh solat sunat, manusia boleh puasa sunat, manusia boleh buat segala macam ibadah. Tetapi yang tahu apa yang ada dalam hati kecil dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang boleh membaca hati kita. Kita boleh, ya, kita boleh mengagak, tapi hakikat sebenarnya hanya Allah yang tahu. Yang kedua, ini sebagai satu tazkirah, sebagai peringatan, ya, agar kita kalau boleh jangan bercampur dengan orang-orang yang zalim, tuan-tuan. Ya. Dalam surah Hud, ya, disebut apa ni, jangan kamu cenderung, ya, wala tarkanu ila allazina zalamu. Jangan kamu suka cenderung berkawan dengan orang-orang yang zalim. Zalim ini sama ada zalim pada diri dia, zalim pada keluarga dia, ya, zalim kepada agama atau zalim kepada masyarakat dia. Ya. Sebab apa? Quran sebut fatamassakumunnar, bimbang takut kamu akan disambar oleh api neraka. Cuma dalam bab dakwah, ya, para ulama yang terlibat dalam bidang dakwah, ya, antaranya Dr. Abdul Karim Zaidan, ya, dalam kitabnya Usul Dakwah, dan terjemah dalam bahasa Melayu, ya, dalam bahasa Malaysia gitu, menceritakan bagaimana bukanlah mana orang zalim ini kita tinggal langsung, tidak. Tetapi kita tidak menjadikan mereka ni kawan baik kita. Kita pergi untuk nasihat boleh. Ya. Sebagai contohlah kawan kita yang dia ni bukan rajin sangat dalam kegiatan keluar, tapi dia buat majlis. Dia buat pendidikan orang di rumah dia, mungkin anak dia nikah tu. Jadi dia jemput kita datang. Macam mana? Ya. Dan kita tengok daripada dia punya atau cara program tu, ada dijemput kumpulan penceragam ke pula, contohlah kita kata, ya. Ni saya bagi contoh yang ekstrim, ya, supaya tuan-tuan boleh nampak dengan lebih jelas. Jadi apabila kita nak pergi ke tak, nak pergi ke tak, ya, kita je ahli jawatan kuasa surau, ya, ataupun ahli jawatan kuasa masjid. Jadi kalau dengan kita pergi tu, bila kita pergi, dia nampak kita pergi, dia arahkan penceragam tu berhenti. Ha, ni sebab jawatan kuasa surau datang, jadi jangan main dulu, maknanya apa, berhenti dulu. Dengan sebab kita datang tu boleh menyebabkan kugiran tu berhenti, tuan-tuan. Ah, kalau begitu kita kena pergi. Tapi kalau kita datang tu makin rancak lagu dia tuan-tuan. Mula-mula dia slow rock je kan. Lepas tu jadi apa? Jadi stress pula, ya. Lagu stress pula dia pasal ah kalau gitu, ya. Ah, itu kita kata macam mana keadaan ni? Mana kita pergi tu dia tak hormat pun. Ya. Kita nak memenuhi undangan sebab salah satu daripada tanggungjawab seorang muslim bila orang jemput datang makan kita kena pergi. Melainkan ada uzur. Ya. Atau melainkan kita puasa. Puasa yang tidak boleh kita kata nak ganti hari lain. Contohlah, ya, hari apa ni? Hari Asyura 10 hari bulan dia minta kita datang ke rumah dia, dia nak buat baju, dia nak buat majlis makan tengah hari. Kita puasa 10 hari 10 Asyura. 10 Asyura ni bukan boleh ganti hari lain. Kalau puasa Isnin Khamis boleh ganti hari lain. Sebab dalam setahun tu banyak Isnin banyak Khamis. Tapi Asyura ni setahun sekali je. Macam mana tuan-tuan, ya? Kita kena pergi juga, ya? Kita pergi itu memenuhi undangan. Tapi kita bagi tahu lah minta maaf dari puasa tu, ya? Kita pun pandai-pandai lah sebab katanya yang penting kita envelop kita ni je tuan-tuan, ya? Yang penting envelop kita tu. Mana kita salam dengan dia, alhamdulillah, ya? Dia tanya makan lah, dia kata alhamdulillah saya dah makan. Maksud makan jadi makan sahur jadi, kan? Ha, jadi kita datang tu mengembirakan orang, ya? Sudah memadai. Sebab dia tak syarat mesti makan. Dia syarat memenuhi undangan, maka kita kena datang. Ha, jadi sebab tu para ulama dakwah ni bila dia bincang tu titik, dan kita mesti mengambil panduan daripada mereka. Sebab apa? Sebab kalau golongan zalim ni kita tinggalkan terus, siapa yang akan memberi nasihat kepada mereka? Ya, kita kena bagi nasihat tu. Macam contoh, macam lunch time, kan? Orang lain datang surau, ya, datang apa ni, solat dan sebagainya. Tiba-tiba ada grup main apa, main poker pula, main judi di pejabat. Ya. Macam mana? Adakah kita nak tegur dia susah? Ya. Boleh tak kita duduk sekali dengan dia? Kalau dengan kita duduk tu menyebabkan dia tak jadi main, tuan-tuan, ha, itu kita duduk. Tapi kalau dengan kita duduk, dengan kita pun main dia. Macam mana? Ya. Ha, jadi benda ni perlu kita fikirkan. Sebab manusia tidak boleh memisahkan diri daripada manusia lain. Ya, terutamanya kalau dia ada kekuatan. Katalah dia bos. Dia senior manager kat situ. Dia GM di situ. Ya, dia vice president di situ. Lagi besarlah tanggungjawab. Sebab apa? Sebab orang bawah tu dah tentulah dengan cakap kita. Berbanding dengan yang nak kita tegur tu manager. Ya, kita mungkin apa ni budak pejabat saja. Ha, jadi mungkin susah. Ya, sebab itu nasihat ini kalau boleh biar ia datang daripada orang yang ada authority. Sebab kalau nasihat datang daripada orang yang ada authority, biasanya, ya, biasanya bukan mesti. Biasanya orang yang mendengar itu paling tidak dia segan dengan kita, dia tak kuat. Jadi paling tidak begitu. Yang ketiga, anjuran, ya, motivasi untuk berteman, berkawan dengan orang yang buat baik. Sebab dalam hadis Nabi sebut almar'u ma'adini khalilihi. Ya, hadis yang sahih Nabi kata seseorang individu itu agamanya ditentukan oleh kawan-kawan dia. Macam mana kita nak tahu anak kita ni baik ke tak? Kita tengok kawan-kawan anak kita. Kalau kawan-kawan anak kita tu jenis kata sembahyang, ya, hormat pada mak ayah, kemungkinan anak kita pun macam tu lah, ya. Kita nak pilih menantu sama juga. Kita nak pilih kawan, nak pilih nak jadi adik ipar kita, sudah tentulah kita pilih orang yang datang solat, ya. Kalau kita tengok hari Jumaat pun dia tak datang sembahyang Jumaat, kita dah boleh agak lah. Kalau sembahyang Jumaat pun tak pergi, ya, kemungkinan kita tak tahu, ya, kemungkinan solat fardu pun dia tak buat, tuan-tuan. Ya. Ha, jadi kita berkawan cari kawan yang baik. Kita nak travel tuan-tuan. Ya, tuan-tuan diamanahkan outstation. Ya, pergi kawangan mana-mana di Johor Bahru ke di Melaka dan sebagainya. Kita musafir. Ya, dan kita pergi, kita pull kereta, kita pergi dengan dia. Kalau yang kawan yang kita pergi itu orang yang beriman, ya. Soalan pertama dia tanya kita nak jamak qasar di mana? Dia kata yang begitu. Ya, dia kata Syekh, kita ni nak jamak qasar di mana? Ha, ini orang yang beriman lah, tuan-tuan. Ya, orang yang mengaji. Ya, bukan sekadar dia tanya kita nak zuhur di mana, tapi dia tanya kita nak jamak qasar di mana. Siap dia tanya pula, kita nak takdim ke nak takhir? Ah, ni hebat lah tuan-tuan. Ni orang hebat kita kata. Ya. Dia punya soalan tu Allahu Akbar. Ini high level punya soalan. Ya. Tapi kalau dia tanya kita nak mentedarah kat mana ni? Ah, ya. Mungkin saya menggunakan perkataan yang sedikit kasar, tetapi perkataan-perkataan begitu tu kadang-kadang boleh mengejutkan kita sedikit daripada lamunan lah tuan-tuan, ya? Kalau saya guna bahasa yang biasa-biasa saja, tuan-tuan tak ada apa sangat. Tapi bila kita guna satu perkataan yang ya apa, bombastik orang kata kan, bombastik tu, jadi jadi mungkin begitu keadaannya. Jadi kalau dia tanya yang macam tu tuan-tuan, maknanya ya, bimbang takut kemungkinan lepas makan dia solat betul, ya? Sebab itu kawan yang baik dia akan menyedarkan kita. Dia tengok kita buat salah, dia kata dulu. Kita solat asar sama-sama tuan-tuan, habis solat asar, tiba-tiba lepas daripada bagi salam tu, dia bangun, dia solat 2 rakaat. Bila kita tengok solat 2 rakaat, kita tengok, kita tunggu dulu, tengok rakaat kedua. Kalau rakaat kedua dia angkat tangan, dia dia pun dia baca qunut, kemungkinan dia qada' solat subuh bagi tadi. Yalah, takkan dia tiba-tiba qunut pula kan? Jadi ada kaul dalam mazhab Syafi'i, maknanya subuh ni afdalnya ataupun sunat muakkadah ialah berqunut, walaupun dalam pandangan ulama-ulama lain itu berbeza. Jadi dalam kes tadi kita tengok, tunggu rakaat kedua dulu. Kalau kita tengok macam biasa dia solat, takut-takut dia solat sunat ba'diyah asar, ba'diyah asar tadi. Itu yang kita kata rajin tak kena tempat. Rajin tak kena tempat. Lepas subuh dia solat 2 rakaat kita kata. Walaupun dalam apa ni, dalam riwayat ada menyebut bagaimana seorang lelaki sahabat Nabi, tak sebut nama adalah hadis, dia datang apa ni ke Masjid Nabawi nak solat subuh bersama Nabi. Seperti biasa dia ni memang kaki solat qabliyah subuh, yang kita panggil solat sunat fajar 2 rakaat. Dan dalam hadis Muslim Nabi sebut apa ni, raka'atul fajri, 2 rakaat solat fajar, maknanya 2 rakaat qabliyah subuh ni, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi oleh kerana itu, maka kalau boleh jangan kita tinggal solat 2 rakaat. Tiba-tiba ada seorang sahabat, dia datang ke masjid, Nabi sudah angkat takbir. Mana Nabi sudah berada dalam rakaat pertama solat subuh. Maka dia pun masuk solat bersama Nabi. Habis Nabi bagi salam, dia pun bangun, dia angkat takbir lagi 2 rakaat. Bila Nabi nampak seorang sahabat buat sesuatu, Nabi tak tegur lagi, sebab kawan tengah solat. Sebab itu saya suruh tuan-tuan tadi jangan tegur dulu, jangan tarik tangan dia. Tengok dulu dia gunut ke tidak. Jadi oleh kerana tadi keadaannya, Nabi melihat sahabat ni solat, Nabi biar. Sebaik saja sahabat ni bagi salam, Nabi kata solatul fajri, solat subuh ini 2 rakaat, rakaatnya ni 2 rakaat, bukan 4 rakaat, bukan 4 rakaat, bukan 4 rakaat. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, tadi aku tidak sempat solat solat sunat fajar sebelum subuh. Nabi diam. Diam Nabi itu disebut oleh para ulama sebagai sebagai takrir dipanggil. Takrir maknanya endorsement daripada Nabi bahawasanya perbuatan sahabat itu boleh buat. Sebab apa? Sebab orang yang sudah membiasakan diri, melazimkan diri untuk solat sunat sebelum subuh, tiba-tiba satu hari dia terlewat. Kalau kita selalu lewat tuan-tuan, ini orang yang sekali-sekala lewat, sekali-sekala. Maknanya dia bangun tu dah, kalau dia nak tunggu lagi, takut terlewat. Maka dia solat subuh dulu, ataupun dia nak kejar solat berjamaah, dia tak sempat buat. Lepas daripada solat subuh berjamaah, boleh dia bangun untuk solat 2 rakaat. Perbuatan ini tidak dibuat oleh Nabi, tetapi dibuat oleh sahabat, diendos oleh Nabi. Sebab itu sunnah ini dipanggil sunnah takririyah, sunnah yang tidak dibuat oleh Nabi tetapi dibuat oleh sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah. Tapi dia bukan, dia bukan sunnah yang terbaik. Sunnah yang duduk di tempat yang pertama kita panggil ialah sunnah, sunnah qauliyah, sunnah atau perkataan, perbuatan yang dicakap, yang dibuat, yang diperkatakan oleh Nabi. Nabi suruh sesuatu, maka itu menjadi menjadi sesuatu yang duduk dalam otoriti yang paling tinggi, hierarki yang paling tinggi. Yang kedua dia panggil sunnah amaliyah, perbuatan Nabi. Sebab apa perbuatan ini duduk di bawah daripada perkataan? Sebab semua yang Nabi cakap itu kebanyakannya applicable sampai akhir zaman. Tetapi apa yang Nabi buat, bukan semuanya boleh kita buat. Yang paling mudah, menikah lebih berempat, itu khusus untuk Nabi. Ataupun kita kata puasa sunat 2 hari tanpa buka, yang kita panggil sebagai puasa, puasa wisal, saum wisal. Puasa Isnin, tenggelam matahari Isnin malam Selasa tu, Nabi tak berbuka, tuan-tuan. Nabi sambung esok Selasa. Tenggelam matahari hari Selasa, masuk hari Rabu, baru Nabi berbuka. Para sahabat antaranya Abdullah ibn Umar, bila dia melihat peristiwa ni, bila dia dengar Nabi buat puasa wisal, dia nak tiru Nabi. Sebab Abdullah ibn Umar ni adalah carbon copy kepada Nabi. Dia apa Nabi buat tu dia ikut, tuan-tuan. Sebab itu dia ni antara sahabat yang hebat. Dan Allah takdirkan dia buta ketika dia sudah sampai umur yang agak lanjut. Sebab apa? Sebab dia terlalu, bila dia ambil wuduk tu, dia nak masukkan air dalam dalam mata tu. Dia nak pastikan supaya setiap inci tubuh dia ni kena dengan dengan apa, dengan wuduk tadi. Sehingga akhirnya Allah takdirkan sifat dia begitu menyebabkan menyebabkan akhirnya dia wuduk. Ini kita panggil sebagai tafriq. Orang yang terlalu terlalu sangat menekankan amalan-amalan sehingga apa yang Nabi tak suruh pun dia dia cuba buat juga. Ya, bukan mana salah tidak, tapi maknanya Islam tidak menyuruh kita tafriq begitu. Ya, terlalu apa kita panggil terlalu rigid, ya, terlalu berhati-hati sangat sehingga menyusahkan kita, tak boleh begitu. Jadi balik pada apa yang kita nak sebut tadi tuan-tuan, mana boleh. Ya. Ha, melainkan kalau dia solat subuh tadi. Maknanya sebelum subuh tak sempat buat qabliyah subuh, ya, sunat fajar 2 rakaat. Lepas subuh dia bangun jangan kita tegur. Ya, sebab ini ada nas. Ya, di dalam hadis ada nas. Tapi lepas asar ni tak ada nas, tuan-tuan. Ya, ini tidak ada nas. Jadi kalau kita tengok dia bangun selepas asar, ya, kita tahu bahawasanya dia ni kaki solat, takkanlah dia tak solat subuh hari tadi. Ya, kita nasihat dia baik-baik. Cuma masalahnya nasihat ini kadang-kadang kalau dia datang daripada kawan sekerja tu susah sikit. Kita cari orang yang boleh memberi nasihat pada dia. Ya, mungkin kita cakap dengan bos dia. Ya, tapi kalau bos dia pun 2 kali 5 dengan dia tu tak boleh juga lah, tuan-tuan. Ya. Ha. Jadi kita cari orang yang dia segan. Ya, orang yang kita kata ada otoriti tu salah satu. Ya. Orang yang apabila dia bercakap tu orang lain boleh dengar. Ya, ada setengah orang begitu. Jadi oleh kerana itu maka mencari kawan yang baik, ya, adalah tuntutan di dalam agama. Sebab kawan yang baik akan memberi teguran kepada kita, tuan-tuan. Yang terakhir, ya, yang keempat, pemberitahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal ghaibiyat, benda-benda yang ghaib. Sebab peristiwa tentera yang akan menyerang Kaabah ini, ya, kita kata belum lagi berlaku. Peristiwa yang akan berlaku selepas kematian Rasulullah, selepas kewafatan para sahabat, selepas zaman imam-imam mazhab, selepas zaman kita, sebab belum berlaku lagi. Tetapi Nabi sudah diberi wahyu oleh Allah dan Nabi menyampaikan kepada isteri dan juga para sahabat. Bagi tahu akan datang nanti satu kumpulan tentera yang orang lain musim haji pergi untuk buat haji, dia datang untuk memusnahkan Kaabah. Tetapi di dalam perjalanan Allah tenggelamkan mereka di dalam perut bumi. Ya? Ha, jadi ini benda gaib yang wajib kita imani, ya, dan hal itu akan terjadi seperti mana yang disebut oleh Nabi. Sebab Nabi tidak bercakap berdasarkan pada nafsu. Ya, surah An-Najm biasa tuan-tuan dengar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Nabi tidak bercakap berdasarkan pada nafsu. Hawa nafsu. Ya, tetapi Nabi bercakap berdasarkan kepada wahyu. Wahyun yuha. Ini wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Jadi, inilah, ya, mungkin apa ni? Hadis yang tidak terlalu panjang tapi saya rasa menjadi apa kita panggil, ya, menjadi sebab untuk kita memahami bahawasanya ada peristiwa yang belum berlaku tetapi sudah diberitahu oleh Nabi. Ya, Nabi bagi tahu akhir zaman begini akan berlaku. Dan kalau ianya datang daripada hadis-hadis yang apa kita panggil yang sahih, terutamanya, ya, dalam disebut oleh Imam Al-Bukhari, disebut oleh Imam Muslim, ya, ataupun imam-imam yang lain, yang dipastikan hadis itu hadis yang apa kita panggil, ya, yang sabit, ya, sama ada sahih ataupun hasan, maka kita boleh gunakan. Jadi ini yang menjadi panduan kepada kita, ya. Sebab orang Islam dia bukan golongan peramal, dia bukan, ya. Dia tidak meramal nasib. Ini bukan tujuan orang Islam juga. Sebab itu kadang-kadang kita tengok, ya, bila kita travel, tuan-tuan, kadang-kadang di airport besar-besaran, ya, airport negara barat pun ada, kita tengok ada satu kaunter tenung nasib. Kita ingat di Malaysia je ada, ya. Walaupun di negara barat yang kononnya maju ni pun ada juga. Ha, cuma dia pakai kot, pakai tali leher lah, tuan-tuan, ya. Pakaian dia tu nampak segar lah. Jadi kita ingat eksekutif daripada syarikat mana, ya. Pokoknya persatuan apa, peramah nasib kita kata, ya. Dia pun bila kita lalu, dia pun ucap selamat ke semua, welcome tu. Kita pun duduk, ya. Dia pun tengok tangan kita, tengok tangan dulu, ya. Dia tengok tangan, dia tengok tangan, tengok, dia kata, ah, ya. Dia kata ini rezeki murah, dia kata. Ya, rezeki murah, ya. Dia beritahu lah macam-macam. Kalau kita pergi tu saja-saja, ya, kadang-kadang kita sebut juga, ya, saya sebut juga pada kawan-kawan kita kadang-kadang. Kita kata haji tak payahlah pergi sana. Begitu bukan apa, saja-saja nak tahu. Saja-saja nak tahu tu bahaya juga, ya. Yang kedua, kita naik satu taraf lagi. Kalau kita percaya apa yang dia sebut, ini dua perkara, ya. Sebab itu dalam hadis saya tutup perbincangan kita nak beritahu, ya, bahawasanya Nabi larang, ya, man ataka kahinan dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang mendatangi seorang kahin, kahin ni mana macam bomoh lah, bomoh, pawang, penenung nasi, apa saja lah, ya. Kemudian bila dia bercakap itu, bila dia bercakap itu, mana kita datang tu kita tanya pasal ala tu. Kita tanya dia, kita kata saya ni kadang-kadang nak buka bisnes, tuan-tuan, ya, nak berhenti, nak ambil USS, ya, voluntary separation scheme, dan saya nak buka syarikat. Dengan duit gratuity yang saya dapat tu saya nak buka syarikat, macam mana, apa pandangan tuan, kita kata. Tanya pada tukang tenung nasib lah, ya. Dia pun tengok tangan kita, dia kata ya, awak ni kalau buka peniaga, bukalah apa peniaga sekalipun, memang akan maju. Ya, takkan dia nak cakap masjid akan bankrupt, ya, sudah tentulah orang tu tak bayar dia punya fee nanti, ya. Dia kata akan maju. Peniaga lah apa saja sekalipun, ya. Ha, kemudian dia pula cakap, tapi pastikan perniagaan tu mesti halal, halal dan tayyiban. Dia cakap pula kat kita kan. Jadi kita pun bila dengar begitu, percayalah, ya. Kalau kita tanya dia, dia sebut, walaupun kita tak percaya, ya, walaupun kita tak percaya, la tuqbal salatuhu arba'ina laylatan, Allah tak terima solatnya 40 hari dan 40 malam Allah tak terima. Sebab apa hadis sebut malam? Sebab orang Arab kalender dia mula malam. Ya, kalender Islam dia bermula selepas tenggelam matahari. Sebab tu orang Melayu dia kata saya ni sibuk kerja siang malam. Orang Melayu kata siang malam. Orang Arab pula dia kata aku buat kerja ni lailan wa naharan, malam siang. Ha, dia terbalik tuan-tuan. Ni budaya lah. Ya. Jangan bila hadis kata 40 malam bukan makna malam saja. Bila dia sebut malam, ia merangkumi siang. Ini bagi orang yang sekadar mendatangi untuk suka-suka. Ya. Yang kedua pula orang yang mendatangi, dia tanya, dia percaya pula. Ya. Apa Nabi kata? Laqad kafara, ya, bima unzila ila Muhammad Rasulullah. Atau kama qala Rasul. Sesungguhnya ia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisik dia tuan-tuan, ya, senang saja. Jangan kita percaya. Ya. Jangan datangi pun. Jangan datang untuk suka-suka sebab bimbang takut dia akan menyebabkan solat kita tidak diterima 40 hari. Ya. Yang baik datang kepada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaat. Jazakumullahu khairan jazak. Terima kasih sebagian tuan-tuan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.